الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Ia akan terus mendapatkan nikmat dan karunia dari sisinya. Salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kembali di siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim bin Jama' al-Kinani Asy-Syafi'i. Jadi dari pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa seorang guru, orang yang mengajar jadi dari pertemuan yang lalu kita mengetahui bahwa sesungguhnya seorang guru atau orang yang mengajarkan ilmu itu telah mendapatkan berbagai macam keutamaan, di antaranya adalah keutamaan bersedekah jariah. Orang yang mengajarkan ilmu berarti dia telah bersedekah dengan ilmunya. Yang dengan itu, apabila dia telah meninggal, dia akan tetap mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan. Dan juga dia mendapatkan keutamaan ilmu yang manfaat. Yang ini pun, jika dia sudah meninggal, dia pun akan tetap mendapatkan pahala dengannya. Kemudian yang ketiga, dia pun mendapatkan keutamaan doa yang baik dari murid-muridnya. Ini dari hal ini maka seorang guru menuntut atau mengajar ilmu itu telah mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ta'ala anhu, "Inna mata banu Adam in qata'a 'amalahu illa min thalasin: shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yantafi'u biha, aw waladin shalihin yad'una." Apabila anak Adam, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah amalan-amalan dia kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa dari anak yang soleh. Seorang guru, dia dianggap telah bersedekah dengan ilmunya. Seorang guru, dia melakukan keutamaan ilmu yang manfaat bagi murid-murid dan manusia seluruhnya. Seorang guru, dia mendapatkan doa dari anak atau murid-muridnya. Belum lagi keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan seluruh makhluk yang ada itu memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang mengajarkan ilmu. Belum lagi apa, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan masih banyak lagi keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Karena itu hendaknya kita semuanya punya cita-cita yang tinggi, berusaha untuk menjadi penuntut ilmu yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang soleh, yang beramal soleh, berusaha untuk menjadi guru, orang yang mengajarkan ilmu, agar kita mendapatkan keutamaan yang banyak, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksudnya untuk agar dipuji oleh manusia, bukan maksudnya untuk mendapatkan kedudukan di dunia, tidak. Tapi tujuannya adalah dalam rangka mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, berikutnya kita masuk pada adab yang berapa kemana ini? Adab keberapa? Ke-13. Kita masuk pada adab yang ke-14, adab seorang guru di dalam pelajaran. Berkata rahimullah, An-Nau'ur Rabi'a Asyar, jenis atau adab yang ke-14, Ayatawadu'a Mat-Talibi, Ayatawadu'a tawadu, merendah, tidak sombong ketika bersama muridnya. Jadi sifat tawadu adalah sifat yang mulia dan hendaknya dimiliki oleh setiap orang, orang yang belajar hendaknya tawadu, orang yang mengajar juga hendaknya tawadu. Ya, dimanapun dia berada, hendaknya bersifat tawadu, merendah, tidak merasa yang paling tinggi, tidak sombong. Walaupun terhadap muridnya sekalipun, hendaknya dia bersikap tawadu, merendah. Berikutnya, wa kullu murtashidin sa'ilin, juga merendah, tawadu kepada setiap orang yang minta petunjuk, minta bimbingan, sa'il, orang yang bertanya. Idza qama bima yajibu 'alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqihi, apabila dia menunaikan apa-apa yang wajib baginya berupa hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak dia sendiri. Iya. Jadi tawadu kepada siapapun termasuk pada murid, apalagi murid tersebut adalah murid yang taat, yang soleh. Wa yakhfadhu lahu janahahu, direndahkan sayapnya, direndahkan lambungnya. Apa maksudnya? Ya dia merendah kepada muridnya. Yulinu lahu janibahu, dan dia lemah lembut kepadanya ketika di sisinya, tetap lemah lembut. Walaupun dia seorang guru sebagai pemimpin di suatu majelis, maka tetap dia menampakkan sikap tawadu, lemah lembut. Qala Allah Ta'ala li nabiyyihi, Allah Ta'ala telah berfirman, berkata kepada nabinya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu, bersikap tawadu'lah terhadap orang yang beriman yang mengikuti kamu. Perhatikan Allah Ta'ala mengingatkan nabinya untuk senantiasa merendah, untuk senantiasa tawadu, wasuhanin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, antawaddu'u, untuk kalian itu merendah, untuk kalian itu tawadu. Allah merintahkan kepada Nabi-Nya untuk mengingatkan manusia, kaum muslimin untuk tawadu, untuk merendah. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu merendah tawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan meninggikan derajatnya. Wa hadha li mutlaqin nas. Dan ini untuk kemutlakan manusia. Ini untuk keumuman manusia. Kepada siapapun hendaknya kita tawadu. Kepada yang tua, kepada yang muda, kepada yang kecil, kita tetap bersikap tawadu. Diperintahkan untuk tawadu. Fa kaifa biman lahu haqqus suhbah? Maka bagaimana kalau terhadap orang umum saja suruh merendah, bagaimana dengan orang yang mempunyai hak persahabatan? Hak persahabatan, pertemanan. Mahurmatul taradduti. Bagaimana dengan orang yang punya kesucian taraddud, kesucian dalam pulang balik terus berulang kali mengunjungi kita? Kalau terhadap orang yang lain, yang bukan teman, yang bukan saudara, bukan murid, bukan guru saja, suruh merendah. Apalagi terhadap orang yang hurmah, yang punya kesucian, dia sering duduk bermajelis dengan kita. Wasidku tawadudi. Bagaimana terhadap orang yang punya kejujuran, jujur dalam menampakkan kasih sayang. Wasyarafu talabi. Bagaimana terhadap orang yang mulia, luhur dalam mencari ilmu? Ya, tentu terlebih lagi untuk kita bah, merendah tawadu kepadanya. Wa fil hadisi, dan di dalam satu hadis, tapi hadisnya lemah, sangat lemah sekali. Disebutkan linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Bersikap lemah lembutlah kepada orang yang kalian ajari dan juga kepada orang yang kalian belajar darinya. Bersikap lemah lembutlah kepada murid, bersikap lemah lembutlah kepada guru. Ya. Wa anil Fudail. Dan ada satu riwayat dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata, "Man tawadhu'a lillahi warathahu Allahu al-hikmata." Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan mewariskan kepadanya hikmah. Harta pusaka itu berupa hikmah. Hikmah adalah apa? Ketepatan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Juga bisa diartikan hikmah adalah ilmu dan amal soleh. Ilmu yang manfaat dan amal soleh. Jadi barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang manfaat, dan Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh. Berikutnya, وينبغي أن يخاطب كلا منهم. Dan sudah seyogianya untuk dia, seorang guru, itu mengajak bicara kullan minhum, masing-masing dari mereka. Masing-masing dari manusia termasuk muridnya. La siyama al-fadila al-mutamayiza. Terlebih lagi, apalagi al-fadil, orang yang punya keutamaan, orang yang berbeda dengan yang lain, bi kunyatin, dengan kunyah, memanggilnya dengan kunyahnya. Wanahuya, dan yang semisal dengannya, min ahabil asma'i ilaihi, dari nama-nama yang paling dia sukai. Jadi dia dipanggil dengan kunyah. Kalau dia kunyahnya adalah Abu Muhammad, ya disebut, dipanggil dengan ya Abu Muhammad. Ya Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah SAW memanggil sebagian sahabat beliau, memanggil dengan kunyahnya. Ya, juga memanggil dengan nama yang dia sukai, dengan panggilan yang dia sukai. Wa ma fihi ta'zimun lahu wa tawqirun. Dia mengajak bicara, memanggil dia dengan apa-apa yang terdapat padanya penghormatan dan pemuliaan terhadapnya. Fana Aisyah radhiyallahu anha, dan telah datang dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukni ashabahu ikraman lahum. Nah, dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yukni, memberi kunyah kepada sahabatnya dalam rangka memuliakan mereka. Dalam rangka memuliakan mereka. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan muridnya, yaitu para sahabat, walaupun sekedar dengan apa? Memanggil dengan kunyahnya atau memberi kunyah kepada saudaranya, untuk saudaranya atau sahabatnya. Ya. Wa kadzalika yanbaghi yatarahhaba mitalabati bitalabati idza laqiyahum wa inda iqbalihim alayhi wa yukrimuhum idza jalasu ilayhi wa yunisuhum bi su'alihi an ahwalihim wa ahwali man yata'allaqu bihim ba'da raddi salamihim. Demikian pula seyogianya seorang guru untuk yatarahhab, untuk menyambut murid-muridnya, idza laqiyahum, apabila dia berjumpa dengan mereka, wa inda iqbalihim, menyambut ketika muridnya itu datang kepadanya, wa yukrimuhum, memuliakan mereka, idza jalasu ilaihi, apabila mereka duduk menghadap dia, ya, tetap dimuliakan walaupun dia lebih rendah. Yunisuhum bisu'alihi an ahwalihim, juga apa, menyenangkan mereka dengan menanyakan kepadanya, dengan pertanyaannya kepada murid-muridnya, menanyakan tentang keadaan mereka. Jadi menyenangkan murid dengan bertanya kepada mereka, bertanya tentang keadaan mereka. Wahwali man yata'allaku bihim, menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berkaitan dengan mereka, bagaimana keluargamu, bagaimana keadaan keluargamu, bagaimana keadaan orang tuamu, dan sebagainya. Ba'da raddi salamihim, telah menjawab salam mereka. Ya. Jadi indah suasana yang indah, hubungan yang baik antara guru dan murid, saling beri rasa gembira, saling menyenangkan. Nampak kerukunan dan hubungan yang baik. Bal yu'amilhum bi talaqatil wajhi wa dhuhuril bishri wa husnil mawaddati wa i'lamil mahabbati wa idmari syafaqati. Wal yu'amilhum, dan hendaklah dia bermuamalah dengan mereka, dengan muridnya, dengan talaqatil wajh, dengan wajah yang ceria, wa dhuhuril bishri, menampakkan kegembiraan, wa husnil mawaddati, indah keindahan, menampakkan keindahan rasa kasih sayang, wa ilamil mahabbati, mengumumkan rasa cinta, wa idmari syafaqati, dan menyembunyikan rasa belas kasihan. Untuk apa? Li'anna dhalika ashrahu li sadrihi wa talaqu li wajhihi wa basatu li su'alihi. Ya. Dikarenakan dengan hal itu, ketika seorang guru itu nampak ceria di hadapan muridnya, nampak gembira, nunjukkan rasa kasih sayang, hal itu ashrahu li sadrihi, akan lebih melapangkan dadanya, wa talaqu li wajhihi, akan lebih berseri-seri wajahnya, wa absatu li su'alihi, dan akan lebih lapang terbuka untuk bertanya. Wa yazidu fi dhalika, dan dia tambah di dalam hal itu, dia menambah dari dalam hal itu, liman yurja falahuhu wa yadharu sonahu wa yadharu solahuhu, dan dia tambah lebihkan dari itu kepada orang yang diharapkan kesuksesan dan nampak kebaikannya. Itu terhadap murid yang kelihatan bagus, kelihatan baik akhlaknya, juga dari sisi belajarnya nampak rajin, berhasil, dia lebihkan dalam hal itu. Habil jumlati fahum wasiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qal. Habil jumlah, kesimpulannya, maka mereka adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardh yatafaqquhuna 'ala ad-din fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Telah datang satu hadis, tetapi ulama ada nyatakan hadisnya lemah sekali. Dinyatakan bahwa manusia, sungguhnya manusia itu mengikuti kamu, dan sesungguhnya ada beberapa lelaki yang akan datang kepadamu dari penjuru negeri, dari penjuru bumi. Mereka mau belajar urusan agama. Maka apabila mereka datang kepadamu, berikan wasiat kepada mereka dengan kebaikan. Berikan wasiat kepada mereka dengan kebaikan. Ya. Jadi walaupun hadisnya lemah, tapi dari si makna itu benar. Kepada orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, kepada ahlu sunnah, hendaknya kita berwasiat dengan kebaikan. Berwasiat dengan kebaikan dan berbuat baik kepada mereka. karena mereka adalah aqallun nas, orang yang paling sedikit. Ahlussunnah itu adalah orang yang paling sedikit dari manusia yang ada. Maka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Dan sungguh Ahlussunnah adalah orang yang terbaik dari manusia. Berikutnya, wa kana al-Buwaiti, dan adalah al-Buwaiti rahimahullah. Al-Buwaiti adalah sahibul Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Ya'qub. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Misri. Ini dalam kitab-kitab fikih atau dalam beberapa pembahasan kitab ulama zaman dahulu kadang disebutkan Al-Buwaiti. Maka beliau adalah Sahib Al-Syafi'i, teman atau murid Imam Al-Syafi'i. Namanya adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Misri. Ya. Kata Al-Buwaiti atau Al-Buwaiti rahimahullah, yudani Al-Qurra'ah, beliau menghampiri Al-Qurra, orang-orang para pembaca Al-Quran. Yukarribuhum, beliau berusaha mendekati mereka. Idza talabul ilma, apabila mereka mau menuntut ilmu. Yu'arrifuhum fadl Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Yu'arrifuhum, Al-Buwaiti juga memberitahukan kepada mereka tentang keutamaan Imam Asy-Syafi'i. Wa fadla kutubihi, dan keutamaan kitab-kitab karya-karya Imam Asy-Syafi'i. Wa yaqul, dan dia berkata, kana Syafi'i ya'muru bidzalik. Kata Al-Buwaiti, Asy-Syafi'i memerintahkan hal itu. Wa yaqul, dan Rabai wa ghairihim min at-talamid, bersabarlah terhadap ghuraba, orang-orang yang aneh, dan selain mereka dari murid-murid. Iya. Jadi demikian terhadap para penuntut ilmu, hendaknya kita bersikap tawadhu, merendah, dan berusaha mendekati mereka bersikap yang baik. Kemudian waqila kana Abu Hanifah, qila, ada yang berkata, kana Abu Hanifah, Abu Hanifah adalah aqraman nas mujalasatan. Abu Hanifah adalah manusia yang paling akram, paling mulia. Mujalasatan, dalam majelis. Wa syaddahum iqraman li ashabihi, dan yang paling besar, orang yang paling besar pemuliaannya kepada murid-murid. Jadi Abu Hanifah adalah orang yang sangat memuliakan muridnya. Maka demikian pula kita, kalau kita sebagai guru, hendaknya kita memuliakan murid kita, bersikap tawadhu, walaupun kita adalah guru. Iya. Jadi ini adalah akhir, ada yang terakhir dari adab seorang guru di dalam pelajaran. Dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan masuk pada pasal tentang adab-adab penuntut ilmu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.